adalah pribadi yang membantu saudaranya, sahabatnya, anaknya, anak didiknya untuk mencapai pengertian kehidupan yang lebih baik. Karena pengertian adalah ilmunya kehidupan. Kita kadang-kadang hanya memerankan guru di sekolah sebagai guru. Dan tidak sadar bahwa sebagai orang tua, sebagai kakak, bahkan sebagai anak, bagi adiknya atau bagi saudaranya yang lain, kita bisa berperan sebagai guru. Guru adalah pribadi yang membukakan pengertian yang lebih baik. Kita sebagai pribadi-pribadi yang harus membantu orang untuk mengerti lebih baik, harus segera berperan menanamkan pengertian-pengertian baik mengenai pekerti, mengenai pengertian yang baik untuk Indonesia. Itu. Sahabat Indonesia, guru super Indonesia yang perannya mulia sekali. Sekarang, apakah Anda mimpi? Anda mimpi kalau tidur? Hitam putih atau berwarna? Berwarna. Berapa in? Mimpi itu kembangnya tidur, tetapi mimpi yang berbahaya bagi pesaing Anda kalau Anda berbisnis. Mimpi yang menjadikan Anda pribadi yang berpengaruh adalah saat Anda masih bermimpi saat Anda bangun. Orang yang melihat di depan ada sekolah bagi kaum duafa yang nanti diupayakannya, orang ini tidak akan mudah capek. Lihat, orang-orang yang mimpinya besar menjadi pribadi yang kuat sekali karena dengarkan ini. Dreaming is a form of planning. Saya bisa bahasa Inggris juga. Mimpi itu satu bentuk perencanaan. Ya, ini standar pertanyaan saya. Katakan tiga ya. Apakah betul Tuhan Maha Kaya? Apakah betul Tuhan Maha Penyayang? Apakah betul Tuhan mendengar semua permintaan? Ya. Terus kenapa mintanya kecil? Kenapa mintanya cukupan gitu? Kenapa? Kenapa kita menakar permintaan kita kepada Tuhan? Jadi sebetulnya mimpi kita tidak besar. Itu sebabnya anjuran saya di tahun 2010, berdoalah lebih apa? Berani. Doa saja takut, bisa dibayangkan. Mau saya tanyakan yang standar ini, Pak, Ibu. Aha. Pak, mobil impian Anda apa? Mercy. Mercy. Good. Mimpi itu harus bebas, harus berani. Sebentar, sahabat-sahabat saya. Itu tadi, kalau Mercy, mana tadi yang Mercy? Ini, sudah pernah lihat brosurnya? Belum. Enggak, kan harus tahu tuh merek yang mana. Karena ada Mercy itu ada yang sedan, ada yang bis. Loh, iya dong. Iya. Sekarang, kalau yang Mercy, yang Jaguar begitu, itu mimpi atau rencana? Mimpi, nggak apa-apa. Rencana adalah sesuatu yang berada dalam kemampuan kita untuk mencapainya. Mimpi itu tidak mungkin dalam kemampuan kita sekarang. Bermimpilah, karena itu yang menjadikan Tuhan tersemangati untuk memperkuat kita. Orang bermimpi itu menginginkan sesuatu yang lebih besar dari kemampuannya. Jangan takar permintaan Anda kepada Tuhan. Sahabat Indonesia yang super. Setiap pribadi yang mengundang jiwa lain untuk menghormati keberadaan dan perannya dalam kehidupan ini adalah seorang guru. Sehingga sebetulnya setiap pribadi kita adalah seorang guru yang peran utamanya adalah menumbuhkan jiwa-jiwa muda yang akan memimpin kehidupan bangsa di masa depan. Guru adalah penumbuh bangsa. Sahabat saya, guru penumbuh bangsa yang hatinya tegas. Meyakini batasan adalah menciptakan batasan. Jika orang lain menasihatkan yang mungkin kita capai, janganlah kita menjadi orang pertama yang meragukannya. Karena sebetulnya, batas-batas kita hanya sejauh kebebasan perasaan dan pikiran kita. Nah, seseorang berbisnis selama 30 tahun seperti Anda, dan saya dengar Anda dengan ikhlas